Dari dulu memang aku suka padamu. Berawal dari pertama kita bertemu, ku memendam rasa pada satu titik. Tiga koma, tiada hari tanpa rasa rindu ini. Bila ku ingat akan tentang dirimu, hingga ku simpan semua yang ada di hatiku. Ku ingin kau tahu perasaanku padamu. Hanya kau yang mampu meluluhkan isi hatiku. Satu titik tiga koma, kamu cantik mempesona. Satu titik tiga koma, kau cantik siapa yang punya. Pertama kita bertemu, ku memandang rasa pada satu titik. Tiga koma, ku ingin kau tahu perasaanku padamu. Hanya kau yang mampu meluluhkan isi hatiku. Satu titik tiga koma, kau cantik siapa yang punya. Satu titik tiga koma, kamu cantik mempesona. Satu titik tiga koma, kau cantik siapa yang punya.